ibu mangiru ya. Sing dipunobeli ini Pak Manu Eba Inggi. Manu Eba Inggi cilik. Soalnya pun sepuh, Manu Eba sepuh. Pripun? Manu Eba Inggi cilik. Soalnya pun sepuh. Manu Eba Inggi. Iya Pak Petinggi. Oh Pak Petinggi. Cilik soalnya Manu Eba sepuh. Malah pulang buatan wani Pak. Itu nampak-nampak pun dicit tinggi nih pokoknya. Jenengan mawon nggih sing ngelokke. Manuke sinten? Pak Petinggi. Hatta ikut terus. Niki enten sing bawa kok rame nggih.